السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني الله وإياكم أجمعين، telah berlalu dari kita salah satu dari musim-musim kebaikan, musim-musim ketaatan, di mana hari-hari dan malam-malamnya penuh barakah, penuh keagungan, yaitu bulan Ramadan yang baru saja berlalu meninggalkan kita. Bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmah, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan kita lihat antusiasnya kaum muslimin mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyingsingkan lengan-lengan baju mereka, bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, berlomba-lomba untuk menjalankan kebaikan dan amalan saleh. Dan tentu saja seorang muslim, seorang mukmin, dia akan merasa senang, dia akan merasa gembira dengan bertambahnya ketaatan yang dia lakukan, dengan berlomba-lombanya dia di dalam melakukan kebaikan, melaksanakan amalan-amalan soleh yang penuh barokah di bulan yang penuh rahmat tersebut. Akan tetapi kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in, perlu kita ingat, wajib kita ingat, bahwasanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlomba-lomba untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, bersungguh-sungguh untuk melaksanakan amalan-amalan saleh, tidak hanya terbatas, tidak hanya terhenti pada bulan-bulan tertentu saja, tidak hanya terbatas pada hari-hari tertentu saja. Walaupun bulan Ramadan sudah berlalu, akan tetapi ibadah seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berhenti. Walaupun hari-hari yang penuh barakah, malam-malam yang penuh kemuliaan dan keutamaan sudah berlalu dari kita, akan tapi amalan-amalan kebajikan tidak berhenti sampai di situ. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya yang mulia, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Dan dimaksudkan dengan al-yaqin pada ayat ini adalah al-maut, yaitu beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datangnya kematian. Seorang muslim dia dituntut untuk terus-menerus beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan dengannya, dan janganlah kalian mati, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian sebagai muslimun, yaitu bersungguh-sungguhlah kalian dalam beribadah kepadanya, bersungguh-sungguhlah kalian dalam berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan yang dengannya kalian mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dimaksud dengan sebenar-benarnya takwa. Sampai kalian menjelang ajal kalian, sampai kematian kalian seperti itu. Dan tentu saja tidak ada seorang pun dari kita yang mengetahui kapan ajalnya akan sampai. Karena itulah setiap muslim dia selalu dituntun untuk mempersiapkan dirinya dalam menghadapi kematian. Setiap waktu, setiap saat. Maka hendaknya dia senantiasa selalu menjaga dirinya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kemampuannya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadallah, di antara manusia ada mereka yang ketika bulan Ramadan tiba, Masya Allah, mereka bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika Ramadan selesai, selesai pula ibadah mereka kepada Allah. Atau mereka bermalas-malasan dalam beribadah setelah bulan Ramadan, merasa berat untuk melaksanakannya, menganggap enteng ibadah-ibadah di luar bulan Ramadan. Seolah-olah dia hanya dituntut untuk beribadah hanya pada bulan Ramadan. Salah seorang salaf ditanya tentang keadaan mereka ini, mereka yang hanya bersemangat di bulan Ramadan dan tidak di bulan-bulan yang lainnya. Maka dia menjawab, bi'sal qaum la ya'rifunallaha illa fi Ramadan. Mereka adalah sejelek-jelek kaum mereka tidak mengenal Allah kecuali hanya pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rabbu syuhur, Rabb setiap bulan, Rabb setiap hari, bukan hanya pada bulan Ramadan. Maka sebagaimana seseorang itu dia menjaga ibadahnya, ketaatannya kepada Allah selama bulan Ramadan, maka wajib baginya untuk menjaga ketaatan dan bersungguh-sungguh di dalam beribadah pada setiap waktu, pada seluruh bulan, pada seluruh hari, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkannya dan dia dalam keadaan demikian. Dan inilah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sungguhnya mereka orang-orang yang mengatakan rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, thumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah, yaitu kemudian mereka beristiqamah terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah, terus-menerus untuk beribadah kepada Allah sampai Allah mematikan mereka. Mereka inilah orang-orang yang beruntung. Mereka inilah orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka yang demikian keadaannya. Dan apa yang menjadi tempat kembali mereka? Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang mereka dalam firman-Nya, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada rasa takut baginya dan tidak juga mereka bersedih. Dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal ladina qalu rabbunallahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Sungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia beristiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, yaitu ketika wafatnya, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun berbondong-bondong, malaikat rahmat, ketika menjelang kematiannya memberikan kabar gembira baginya, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah engkau takut, janganlah engkau bersedih, janganlah engkau takut akan apa yang akan engkau hadapi, karena apa yang engkau akan hadapi adalah kebaikan, adalah engkau akan mendapatkan kebaikan dari Allah, engkau akan mendapatkan pahala yang selama ini apa yang telah engkau lakukan dari amalan-amalan saleh, engkau akan mendapatkan balasan dari Allah berupa surganya. Maka jangan takut. Wala tahzanu, dan jangan pula engkau bersedih terhadap apa yang engkau tinggalkan dari keluarga, karena mereka akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. karena mereka akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah. Bergembiralah engkau karena engkau akan mendapatkan surganya Allah allati kuntum tu'adun, yang engkau dijanjikan dengannya. Kabar gembira yang dibawa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika seorang mati dalam keadaan istiqamah, ketika seorang mati dalam keadaan beriman dan dia terus-menerus di dalam keadaannya tersebut istiqamah di atas jalan Allah, istiqamah di atas ketaatan dan kebaikan, bersungguh-sungguh di dalam melakukan kebaikan dan ketaatan, sampai ketika waktunya menjelang, sampai ketika ajalnya datang, Allah mengirimkan para malaikat rahmatnya, memberikan kabar gembira baginya, bahwasanya tidak perlu engkau bersedih, tidak perlu engkau takut apa yang akan engkau hadapi. Bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untukmu. Karena itu mereka ahlun taat, mereka ahli ketaatan, seringkali kita dapatkan ketika mereka di dalam kematian mereka, kita dapatkan wajah-wajah mereka yang gembira, wajah-wajah mereka yang tersenyum, dikarenakan apa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asallallahu jalla wa ala bi asmail husna wa sifatihi an yaktuba li wa lakum tilka nihaya alhamidah wa dzalika al-mu'arrasid bi manhi wa tawfiqihi wa unhi wa tasdirihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Man shoma Ramadan fa atba'ahu sitta min as-sawwal. Barang siapa yang dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengikuti puasa tersebut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, kana qiyamid dahr, maka seolah-olah dia telah berpuasa 1 tahun penuh lamanya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kaum muslimin rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Telah dijelaskan sebelumnya tentang berlalunya bulan suci Ramadan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu banyak keutamaan yang ada pada bulan tersebut tidak bisa kita dapatkan pada bulan-bulan yang lainnya. Begitu juga di antara amal ibadah yang menjadi kekhususan bulan Ramadan adalah diwajibkannya puasa pada siang hari di bulan Ramadan. Akan tetapi masih ada di situ puasa-puasa sunnah yang dianjurkan kita untuk melakukannya, dan diantaranya adalah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Dan sekarang kita berada di bulan Syawal, maka sudah semestinya lah bagi kita sebagai bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang Allah berikan ketika kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah dengan baik dan sungguh-sungguh pada bulan Ramadan. Dan sebagai bentuk nikmat atau syukur kita atas nikmat Allah adalah kita menjalankan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu puasa 6 hari di bulan Syawal. Begitu juga disebutkan sebagaimana di dalam salat-salat yang wajib disunnahkan untuk salat-salat sunnah setelahnya sebagai penyempurna dari apa yang kita kurang di dalam melakukan suatu kewajiban, sebagai penutup dari apa yang kita kurang dalam melakukannya. Begitu juga salah satu faedah dari puasa 6 hari di bulan Syawal ini, yang kedudukannya sebagaimana salat-salat sunnah setelah salat wajib disyariatkan setelah puasa yang wajib pada bulan Ramadan. Kita diminta dan dianjurkan untuk melaksanakannya sebagai penutup dan penyempurna apa yang kita kurang yang kita lakukan selama bulan Ramadan dari puasa-puasa. Dan tidak sak dan tidak ragu lagi bahwasanya di situ banyak kekurangan yang kita lakukan dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita butuh hal-hal amalan-amalan yang menutup kekurangan tersebut. Kemudian di antara faedah dan hikmah dari puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah puasa 1 tahun penuh lamanya. Disebutkan oleh para ulama, ini dikarenakan satu amalan kebaikan itu dibalas 10 kali darinya. 30 atau 1 bulan kita menjalankan ibadah puasa Ramadan berarti setara dengan 10 bulan. Kemudian 6 hari pada bulan Syawal setara dengan 2 bulan yang dengannya lengkaplah 1 tahun. Yang seandainya kalau kita lakukan terus ini setiap tahunnya, maka seolah-olah kita telah berpuasa seluruh atau sepanjang masa. Kemudian di antara faedah dan hikmah di puasa 6 hari di bulan Syawal, padanya terdapat salah satu tanda terbesar, tanda diterimanya ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara tanda-tanda diterimanya ibadah seseorang adalah ibadah yang selanjutnya. Di antara tanda-tanda diterimanya ketaatan seorang adalah ketaatan yang selanjutnya. Ketika seorang melakukan ibadah kepada Allah, ketika seorang melakukan ketaatan kepada Allah, tentu kita berharap ibadah dan ketaatan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu tanda ibadah dan ketaatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bukakan bagi kita pintu-pintu ibadah dan ketaatan yang lain. Dimudahkan kita, Allah beri taufik kepada kita untuk menjalankan ketaatan-ketaatan yang lain. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersegeranya kita, dengan mengikuti anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal ini merupakan tanda kebaikan bagi kita, bahwasanya apa yang kita lakukan dari ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimus shalah.